يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, terlebih nikmat iman wal Islam, juga nikmat as-suluk ala as-sunnah, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa manhajis salaf. Yang ini bukan hanyalah sekedar pengakuan saja, namun ucapan dan pengakuan yang menuntut bukti, menuntut bayyinah. Kita mengatakan kita adalah ahlu sunnah, sunni salafi. Kita berada di atas manhaj salafun as-salih. Sebuah kemuliaan ketika seorang intasaba ila hadzal manhaj, menyandarkan dirinya kepada manhaj tersebut. Namun sekali lagi ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, penyandaran diri kita kepada sunnah wassalaf ini wajib dibuktikan oleh setiap hamba. Dan di antara bentuk upaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita benar-benar di atas jalan salaf ini, adalah terus berupaya menuntut ilmu, mempelajari Alkitab wa sunnah, mempelajari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, mempelajari pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari tersebut. Dan pada hari ini ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, di hadapan kita sebuah pembahasan yang sangat penting, dan kita semuanya membutuhkan pembahasan ini. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal al-aun, bantuan, semoga kita bisa mempelajari masalah yang ada di hadapan kita ini dengan baik, dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Masalah yang kita maksud adalah tariqah, jalan agar kita bisa istiqamah di saat fitnah. Kiat-kiat istiqamah di kala fitnah. Demikian tema yang akan kita bahas bersama. Taib. Tentunya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ya, ada dua kalimat yang penting untuk kita ketahui, yaitu kalimat fitnah dan kalimat istiqamah yang tertera di dalam tema. Istiqamah dikala fitnah. Iya. Adapun kalimat al-fitnah, kalimat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika kita membaca ayat ya Al-Quranul Karim, kita lalui ayat yang di situ disebutkan kalimat apa? Fitnah. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika kita membacanya, kita juga mendapatkan kalimat apa? Fitnah. Sebagai contoh misalnya doa yang selalu kita baca, disyariatkan untuk dibaca qabla salam, sebelum apa? Salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebutkan kalimat fitnah dalam doa ini 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Baik. Apa makna fitnah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam nusus Alkitab was sunnah, ya, dalam nusus Alkitab was sunnah, fitnah memiliki makna yang banyak, bukan hanya satu makna. Di antara makna fitnah adalah yang pertama asyirk. Asyirk wal kufur. Jadi kesyirikan itu adalah apa? Fitnah. Kekufuran adalah apa? Fitnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Allah Jalla wa'ala berfirman kepada nabinya, waqatiluhum, dan perangilah mereka, yakni kufar, al-musyrikin. Qatiluhum, perangi mereka di dalam jihad fisabilillah. Waqatiluhum, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni asyirik wal-kufur, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengakui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah, dan mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan asyirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini, ya, semuanya untuk Allah, ibadah semuanya untuk Allah, salat semuanya untuk Allah, menyembelih semuanya untuk Allah, zikir semuanya untuk Allah azza wajal. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Asyirik wal kufur. Bahkan ini fitnah yang paling besar. Ketika seorang terjatuh pada asyirik, faqad waqa'a fi fitnatin 'azimatin, terjatuh pada fitnah yang sangat besar. Bahkan itu fitnah yang paling besar. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini makna, di antara makna-makna fitnah. Di antara makna yang lain dari fitnah, al-fitnah di makna at-ta'dzib. Atau azab. At-ta'dzib, seorang yani mengazab atau tahriq, ya membakar. Ini di antara makna mada fitnah. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ketika menyebutkan ashabul ukhdud, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam ayat ini tentang makna, yakni tentang fitnah. Di antara makna fitnah adalah al-azab. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka fatanul mu'minin wal mu'minat, memfitnah kaum mu'minin dan mu'minat, yakni mengazab kaum mu'minin dan mu'minat. Menimpakan, ya, siksaan kepada kaum mukminin wal mukminat. Ya. Seperti dilakukan oleh orang-orang kufar, ya. Dilakukan dalam kisah ini ashabul ukhdud, fatanul mukminin wal mukminat. Sumalam yatubu, kemudian mereka itu yang memfitnah, mengazab kaum mukminin dan mukminat, tidak bertobat kepada Allah. Sumalam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum azabu jahannam, maka balasan bagi mereka adalah azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, azab yang pedih, akan dibakar oleh Allah azza wajal di neraka jahannam. Iya, ini makna fitnah berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah memfitnah kaum mukminin dengan mengazab mereka kaum mukminin wal mukminat. Makna berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bisa bermakna al-ibtila'u wal-imtihan, ujian. Al-ibtila'u wal-imtihan, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian apa? Fitnah. Ai, maksudnya apa? Ibtilaan wa imtihanan wa ikhtibaran, ujian dari Allah. Ujian, fitnah dari Allah, ini ujian dari Allah untuk mereka, untuk kita semuanya. Dan kita semuanya diberi oleh Allah ini harta, kita diberi oleh Allah sedikit atau banyak. Kita juga diberi keluarga, kerabat, dzurriyah, keturunan, atau ahl, istri dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala memberikan ini kepada kita sebagai fitnah, ujian, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya itu, apakah mereka menggunakan harta yang Allah berikan kepada mereka untuk perkara yang Allah ridhai atau tidak. Demikian juga Allah beri mereka anak-anak, apakah Allah Jalla wa'ala menegakkan atau apakah mereka menegakkan kewajiban atas mereka atau tidak. Min tarbiyatil aulad, seperti mendidik anak-anak mereka, ya, memberikan hak-hak mereka secara lahir atau batin. Lahir seperti nafkah, apakah orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya, kalau ini mungkin hampir semuanya ingat itu, Anak tidak pakai pakaian, wah, carikan pakaian. Ya, anak ya, luka, segera dicari obatnya. Tetapi hak mereka bukan hanya zahir saja, juga hak batin, minat tarbiyah, berupa tarbiyah. Muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Ini diantara yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal, masing-masing orang tua, apakah mereka qama bitarbiyah au lam yakum bidzalika, apakah mereka menegakkan tarbiyah atas anak-anak mereka atau tidak. Nah, harta adalah ujian, anak-anak juga adalah apa? Ujian. Ini makna fitnah. Yang lain yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim bermakna ikhtibar wal imtihan. Taib. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran bermakna al-masaib, musibah-musibah. Ya. Musibah, masaib, sesuatu yang susah menimpa. Terbunuhnya atau meninggalnya kerabat, ya, atau wafatnya para ulama, ya, masaib, musibah yang menimpa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan hati-hatilah kalian. Takutlah kalian kepada Allah. Fitnatan, dengan fitnah, yang fitnah itu la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun merasakan akibatnya. Orang yang tidak zalim pun juga merasakan akibatnya. Disebutkan ja'a an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, datang riwayat dari sahabat Zubair ibn al-Awwam dan juga dari yang lain minas salaf, ketika mereka membaca ayat ini tentang fitnah yang disebutkan di dalam ayat ini, Zubair bin Al-Awwam mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ma kunna nadhunnu annaha fina hatta waqa'at. Kita ini para sahabat tidak menyangka, ya, bahwasanya fitnah ini akan menimpa kita juga, sampai terjadinya fitnah itu sehingga kita pun betul-betul merasakan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Para sahabat pun merasakan asar pengaruh dari fitnah tersebut, yaitu dengan terbunuhnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza minal mithal atau minal amsilah, ini di antara amsilah fitnah. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah ya, riwayat inda sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu la yas'aluna an-nas 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah sa'alu, yani anil isnad, fayanzuru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum, wayanzuru ila ahli bid'ah fayutraku hadithuhum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak perlu sanad itu. Sanad yakni rantai silsilah rawi yang menjadi perantara sampainya berita. Di zaman Rasul tidak perlu adanya sanad itu. Limadha? Kenapa? Karena langsung ketemu dengan siapa? Rasul. Karena langsung bertanya dengan Rasul, tidak perlu perantara. Ada masalah, ring kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah wallah. Ya. Ada masalah ini, masalah itu, Nabi menjawab. Atau kalau tidak mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Dan tidak ada kedustaan di tengah-tengah mereka. Tidak ada kedustaan. Ya. Sahabat Utsman mendengar berita dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menceritakan. Kemudian sahabat yang lain, Ibnu Abbas mendengar dari sahabat yang lebih senior, As-Sabiqun al-Awwalun, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak perlu mereka menanyakan apa? Sanad. Tidak perlu meragukan tentang orang yang membawa berita. Karena tidak ada kedustaan di tengah para sahabat. Kulluhum udul. Semuanya udul. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin adalah maktal terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Pada tahun 35 Hijriah. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah. Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, sa'alu anil isnad. Sudah. Mereka pun bertanya tentang sanad. Ketika datang berita, kamu dari siapa berita ini? Berita ini dari mana? Dari fulan. Didatangi fulan. Fulan, kamu dari mana? Dari fulan yang lain. Ditelusuri berita itu. Untuk dilihat orang-orang yang membawa berita tadi. Fayanzuru ila ahli sunnah, maka dilihat orang-orang yang menjadi perantara berita itu. Jika mereka adalah ahli sunnah, sahibu sunnah, mereka ambil hadisnya, mereka terima beritanya. Wayanzuru ila ahli bid'ah, kemudian mereka melihat kepada ahlul bid'ah, jika yang membawa berita adalah ahlul bid'ah, maka mereka pun meninggalkan hadis-hadis tersebut. Fa subhanallah, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika terbunuhnya beliau, mulai muncul orang-orang yang menyimpang. Muncul rawafid, rafidah. Muncul khawarij. Dan mereka membuat berita-berita palsu. Mereka membuat kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan. Ya, itu diantara yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahud, yang sebelumnya menampakkan keislaman seakan-akan dia orang yang baik di masanya Umar bin Khattab. Ya. Ya. Terus di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun menampakkan keislaman. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Taif, ke Hijaz, ke wilayah Hijaz. Membuat kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu tentang Utsman bin Affan. Menjelek-jelekkan beliau, namun tidak laku. Tidak didengar oleh manusia. Sampai dia pun pergi ke Mesir. Di sanalah dia mendapatkan orang-orang yang mendukungnya. Juhal, orang-orang yang jahil, yang mau mendengar subhat-subhat yang datang dari Abdullah bin Sabah. Sehingga mereka pun terbawa untuk membenci Utsman bin Affan. Berita-berita dusta, ya atau tidak? Dusta. Kedustaan-kedustaan. Tuduhan-tuduhan tentang Utsman bin Affan. Sampai kemudian berakibat kepada terbunuhnya sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini fitnah. Di antara fitnah yang terjadi. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian dengan fitnah yang fitnah itu tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi akibat itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang zalim. Yang mendzalimi Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang bergerak bersama Abdullah bin Sabah sampai membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau berpuasa, shaim, dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'anul Karim, beliau sedang baca Al-Qur'an, dalam keadaan beliau sudah berumur sangat tua, 83 tahun, dalam keadaan beliau sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin di zaman-zaman kaum muslimin melakukan ibadah haji, Ashhurul Hurum, bulan-bulan apa? Haram. Tidak ada yang menyangka Utsman akan terbunuh ketika itu. Aisyah radhiyallahu taala anha haji, para sahabat melakukan ibadah haji. Hanya beberapa yang tertinggal di kota Madinah ketika itu. Banyak yang melakukan ibadah haji. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Quran, tiba-tiba mereka menembus rumah Utsman bin Affan setelah mengepungnya berhari-hari. Bahkan melarang Utsman ibnu Affan untuk minum dari sumur yang beliau wakafkan untuk kaum muslimin, bi'rur rumah, sumur yang dulu kaum muslimin kehausan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diwakafkan untuk kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa merasakan segarnya bi'rur rumah, sumur tadi. Namun kemudian mereka tidak berterima kasih, justru kemudian Utsman bin Affan tidak boleh minum dari air tadi sehingga beliau pun berpuasa di hari itu. Ditembus rumahnya Utsman bin Affan, ya, pedang pun melayang mengarah ke Utsman bin Affan. Di samping itu ada istri Utsman bin Affan, ya, menahan dengan jari jemarinya sehingga patah jari jemarinya. Dan ketika itu Utsman bin Affan ditusuk dadanya sampai keluar darah, ya, mengenai mushaf yang beliau baca, mushaf yang beliau kumpulkan, ya, yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru sampai kepada kita ini, mushaf, mushaf Al-Quran yang kita baca, mushaf Utsmani. Seakan jasa-jasa beliau itu dilupakan oleh mereka. Itulah fitnah kalau sedang menimpa. Beliau ahlul jannah, penduduk surga. Beliau kepercayaannya Rasul alaihi salatu wassalam sebagai penulis wahyu, sekaligus beliau adalah menantu Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya satu putri Nabi alaihi salatu wassalam yang dinikahkan untuk Utsman bin Affan, dua sekaligus. Ya, tentunya di waktu yang berbeda. Ummu Kulsum dan Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, fitnah itu berlanjut. Asarnya, pengaruhnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Perpecahan-perpecahan berikutnya sampai terjadi peperangan-peperangan, pembunuhan di tengah kaum muslimin, itu semuanya adalah diantara akibat daripada fitnah yang terjadi di saat itu. Maqtal Utsman ibn Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fa al fitnah, maka fitnah sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam nusus Alkitab was sunnah, ya, di dalam nas-nas Alkitab was sunnah itu memiliki makna yang banyak. Ya, terkadang bermakna asyirik wal kufur, ya, terkadang, ya, bermakna al ibtila, imtihan, ujian. Nah, terkadang dengan makna al azab, terkadang bermakna al masaib, ya, musibah musibah. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini yang baru kita baca, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, hadhihi al-ayah wa in kana al-mukhatabu biha hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnaha 'amatun likulli muslim li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadhdhiru minal fitan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tadi kita sebutkan tafsir dari siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam, bahwasanya fitnah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Tetapi itu ya bukan hanya yakni itu saja tafsirnya. Jadi Zubair bin Al-Awwam mengatakan, "Ma kunna nadhun annaha takunu fina." Kita tidak menyangka bahwasanya fitnah itu terjadi di tengah kita, hatta taqa, sampai terjadi fitnah itu, yakni terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Sehingga datang tafsir tadi, ya, itu tafsir dari fitnah yang disebutkan oleh Ibnu Sirin. Nah, di antara akibat dari fitnah itu adalah kedustaan-kedustaan yang muncul. Walhamdulillah Allah jaga agama ini dengan adanya sanad, dengan adanya apa? Sanad untuk menimbang, memilah berita mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang datang dari ahlu sunnah dan mana yang datang dari ahlul bidah. Jadi sebutan ahlul bidah ini sudah ada ya, di zaman salaf, bukan bahasa yang baru ya. Ahlul ahwa wal bidah ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan haula, mereka itu ya. Taib. Namun ayat ini ya, bukan hanya fitnah itu saja, dan bukan hanya tertuju kepada para sahabat ya, tetapi untuk seluruh umat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayat, ayat ini, wa in kana al-mukhatabu biha, meskipun yang diajak bicara pertama kali dari ayat adalah siapa? Sahabat, kan demikian ya. Wattaqu, hati-hatilah, takutlah kalian wahai para sahabat ya, akan adanya fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Meskipun ayat ini ya, al-mukhatab biha, yang pertama kali diajak bicara adalah para sahabat, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnaha, akan tetapi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amatun, bersifat umum, likulli muslim, untuk kita semuanya. Kenapa demikian? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan. Beliau alaihi salatu wasallam selalu memberikan peringatan kepada umat ini dari fitnah-fitnah. Di antara bentuk kasih sayang beliau, di antara bentuk rahmah beliau kepada umat ini, beliau memberikan peringatan kepada umat dari fitnah. Fitnah, termasuk fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasul tidak diam, Rasul sampaikan tentang fitnah-fitnah itu. Wabillahi taufiq. Qala Al-Alusi, berkata Al-Alusi di dalam tafsir terkait dengan ayat ini, walikulli ma'nan bihasabi ma yaqtadhihil hal. Yakni fitnah di sini ya, bisa ditafsirkan banyak, karena memang ya, telah datang dari salaf atau ahlu tafsir berbagai macam tafsir dari kalimat fitnah ini. Wal khulasah, kesimpulannya, likulli ma'na bihasabi ma yaqtadhihil hal, Jadi masing-masing fitnah mungkin disebutkan dalam ayat ini. Seperti contohnya misalnya, di antara fitnah adalah al-iftiraq, terjadinya apa? Perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Iftiraqul ummah. Dan ini adalah ujian. Ini adalah musibah. Ini adalah fitnah. Yakni hati-hatilah kalian dari fitnah perpecahan. Tafarruqul ummah. Yang akibatnya itu bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Fa al-fitnah, maka fitnah ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, adalah perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam beliau telah memperingatkan kita dari berbagai macam fitnah yang itu merupakan perkara yang telah Allah tetapkan agar seorang hamba berhati-hati, waspada, banyak minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Taib, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sedikit, ya, terkait dengan kalimat fitnah yang datang dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di antara makna-maknanya adalah itu. Naam. Kemudian di antara hal yang penting yang juga, ya, perlu kita sampaikan di sini, masalah yang kedua dan faedah yang kedua, bahwasanya fitnah itu wa kasratuha, dan banyaknya fitnah, min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, berbagai macam fitnah, fitnah. Beragamnya fitnah, banyaknya fitnah yang bermunculan, itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, yataqarabu zaman, zaman itu terasa semakin pendek. Dan di situ ada tafsiran yang banyak dari para ulama. Ada beberapa penafsiran, yataqarabu zaman. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah wataktsurul fitan. Dan banyak terjadi apa? Fitnah-fitnah. Ketika sebuah kejadian dikatakan sebagai tanda hari kiamat, misalnya banyaknya pembunuhan, banyaknya zalazil, gempa, banyaknya fitnah, atau yang belum terjadi seperti apa namanya, dajjal, sesuatu ketika disebut sebagai alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, di antara hikmah Allah tetapkan tanda-tanda hari kiamat, di antara hikmahnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tentu kita akan memetik dan berusaha memetik hikmah setiap tanda-tanda hari kiamat, termasuk fitnah. Di antara hikmah adanya tanda-tanda hari kiamat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah agar seorang mereka tersadar setelah mereka lalai. Oh, muncul fitnah. Semakin dekat dengan hari apa? Kiamat. Banyak riba. Tersadar setelah dia apa namanya? Lalai. Banyak gempa. Tersadar juga setelah sebelumnya lalai. Barangkali dengan itu dia akan segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. muncul fitnah ini, muncul fitnah itu, muncul fitnah ini, terus tidak pernah berhenti. Maka dia teringat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang tanda-tanda hari kiamat, wa taksurul fitan, dan akan banyak fitnah-fitnah. Maka seorang hamba yang muwaffaq, seorang hamba yang mendapatkan taufik, melihat banyaknya fitnah itu, dia segera kembali kepada Alkitab wa sunnah. Segera kembali kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, kembali bersemangat untuk beribadah, kembali bersemangat untuk menuntut ilmu, kembali bersemangat untuk mendengar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Bersegera untuk mempersiapkan bekal menuju hari kiamat. Ini diantara apa? Hikmah. Tanda-tanda hari kiamat, termasuk banyaknya fitnah. Di antara hikmah yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adalah bertambahnya keimanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ziyadatul iman. Bertambahnya iman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena dia mendapatkan semua yang dikabarkan oleh Nabi itu terjadi betul. Benar kata Nabi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Benar kata Allah, benar kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada para sahabat tentang sekian banyak tanda-tanda hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu disaksikan oleh para sahabat, seperti fathi Baitul Maqdis, seperti dikuasainya Baitul Maqdis. Mungkin tidak terbayang sebelumnya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dikuasainya Baitul Maqdis. Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Para sahabat yakin ini akan terjadi. Para sahabat yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi mesti akan terjadi. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Wafat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kurang lebih pada tahun 17 Hijriah ya, Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Dibuka Baitul Maqdis, disucikan dari kesyirikan, dari kekufuran. Dan Nabi menyebutkan itu salah satu tanda hari apa? Kiamat. Dan para sahabat kaum mukminin ketika membaca kejadian tadi atau melihat kejadian tadi semakin bertambah imannya, karena semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul terwujud. Maka ini dua di antara faedah atau hikmah Allah jalla wa ala mengabarkan ini sebagai tanda hari apa? Kiamat. Ini sebagai tanda hari kiamat. Iya. Demikian pula sekali lagi ikhwatul kiram, ketika kita membaca dan membahas masalah ini, pembahasan tentang fitnah, kita akan mendapatkan di antara hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Wa taksurul fitan. Banyaknya apa? Fitnah. Dan kita menyaksikan itu, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, datang silih berganti terus. Maka faedah itu hendaknya kita ambil, dua faedah ini. Begitu muncul fitnah, datang fitnah, mendengar ada fitnah, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar setelah lalai, bersemangat setelah lemah. Di samping juga di antara faedah yang lain adalah mada, ya, seorang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah atau masalah yang penting juga terkait dengan fitnah, ya. Baik, di antara masalah yang penting juga terkait dengan fitnah Tapi yang pertama tadi tentang makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, dan masalah yang kedua bahwasanya banyaknya fitnah adalah salah satu tanda dari tanda hari kiamah. Ya. Kemudian, ya, permasalahan yang ketiga, fitnah yang banyak itu, fitnah yang demikian banyak itu, para ulama rahimahumullah membagi fitnah itu menjadi dua. Fitnah yang banyak itu, ya, kalau dikelompokkan lagi akan terkelompokkan menjadi dua apa? Kelompok. Dua jenis fitnah. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah-fitnah yang banyak itu, ya, nanti kembalinya kepada dua jenis fitnah. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah mada syahwat. Nah, fitnah syubhat adalah fitnah yang disebabkan atau muncul dari kejahilan, wasyak dan keraguan terhadap agama ini. Fitnah yang munculnya sebabnya adalah al-jahlu bid-din, jahil terhadap agama, wasyak dan keraguan akan kebenaran berita Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau orang itu jahil terhadap agama, ya, atau ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan terjatuh kepada fitnah, yang fitnah itu adalah fitnah apa? Syubhat. Naam. Seperti asyirik billahi azza wajalla, syirik. Banyak di antara manusia yang terjatuh kepada kesyirikan bisa bil jahil, karena jahil. Jatuh pada syirik. Dan syirik termasuk apa tadi? Fitnah. Di antara makna apa? Fitnah. Terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal bid'ah. Kebid'ahan. Ini juga sebabnya al-jahlu bid-din, jahil terhadap agama, wa asyak bima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam, dan ragu dengan kebenaran apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terjatuhlah pada fitnah ini, syubhat. Naam. Bahkan mereka itu seperti sahibul bid'ah, para pelaku kebid'ahan, mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu muqarribah ilallah. A'mal yang mereka lakukan itu muqarribah ilallah. Mereka yakini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan mereka tidak jarang menyebutkan dalil. Ini dalilnya. Ini ayat, ini hadis. Padahal itu syubhat. Tidak mengerti makna ayat, tidak mengerti makna hadis, tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman yang benar. Terjatuh pada fitnah ini, yang sebabnya adalah syubhat. Fitnah itu syubhat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ini misal. Baik. Bagaimana mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Soal, saya bertanya kepada antum semuanya, apakah mereka terjatuh kepada fitnah? Jawabannya apa? Iya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan yang sangat mengherankan, Abdurrahman bin Muljam meyakini apa yang dia lakukan adalah mada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Dia meyakini itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia terjatuh pada fitnah ini, bid'atul khawarij, karena al-jahl bid-din, karena jahil terhadap agama. Baik. Kemudian juga termasuk fitnah yang terkelompokkan dalam fitnah syubhat adalah iftiraqul ummah, perpecahan umat. Iftiraqul ummah. Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Ini juga fitnah, iftiraqul ummah. Umat ini akan terpecah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu ini adalah mereka yang menetapi ilmu. Yang satu itu adalah mereka yang menetapi Alkitab dan Sunnah. Dan tariqus sahabah, dan jalannya para sahabat. Dan itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan mada al-ilmu sahih, ilmu yang sahih, Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Taib. Kemudian fitnah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah fitnatu syahawat. Fitnah as-syahawat. Nah, fitnah syahawat, contohnya seperti terfitnah dengan wanita, al-iftitan bin nisa. Ya, wanita itu disebut fitnah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang fitnatun nisa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, inna dunya hulwatun hadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nah, ini juga diantara hadis yang menyebutkan tentang fitnah dan contoh dari fitnah, yaitu fitnatud dunya wa fitnatun nisa, fitnah wanita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian dengan dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel, karena sungguh awal fitnah yang menimpa bani Israel kanat fin nisa, adalah dalam perkara an-nisa, wanita. Nah, ini contoh fitnah syahwat, al-iftitan bin nisa, yang kaitannya dengan hawa nafsu, kecondongan manusia untuk terjatuh kepada perkara yang haram. Ini fitnah syahwat, taib, kecondongan manusia, ya, keinginan manusia untuk melakukan perkara yang haram. Taib. Mungkin dia tahu, dan dia tahu itu haram, namun dia tetap melakukannya, terjatuh di dalamnya. Kemudian juga, ya, fitnah al-jah, kedudukan, pangkat, jabatan, ini syahwat. Termasuk juga fitnah syahwat adalah al-zulum, kezaliman. Sebagian orang berlezat-lezat dengan kezaliman, sukanya menzalimi. Kalau bisa menzalimi orang itu senang, dengan berbagai macam kezaliman, seperti ghibah, namimah. Ada orang yang berlezat-lezat dengan itu, ya atau tidak? Senang kalau sudah ngobrol, membicarakan kejelekan orang. Namimah, bisa mengadu domba, senang dia melihat dua orang kelahi, dua orang kemudian berpisah yang tadinya saling mencintai. Namimah, diadu domba. Lebih senang lagi kalau dua kampung bisa saling perang. Ah, senang dia melihat. Ya. Wabillah itu. Senang mengazab orang seperti yang dilakukan dalam atau orang-orang kufar kepada, ya, kaum muslimin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. az-zulm, kezaliman, ya ini juga termasuk bentuk apa? Fitnah. Ada orang yang yataladdad, ada orang yang berlezat-lezat dengan itu, berlezat-lezat dengan melakukan kezaliman, al-ghibah, namimah, ya, mengadu domba, mengambil harta orang, mengambil harta anak yatim, ya, senang dia, riba, ya. Ini semuanya adalah fitnah apa ikhwan? Syahwat. Fitnah apa? Syahwat. Taib, semoga bisa difahami ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari tiga masalah yang kita sampaikan pada sesi yang pertama ini, ya, bahwasanya fitnah itu, ya, taib, demikian maknanya, ya, banyak jenisnya, dan banyaknya fitnah itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari apa? Kiamat. Termasuk diantara tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan tidak diragukan itu adalah fitnah, adalah akan munculnya wanita-wanita yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, saya belum pernah melihat sinfan, dua golongan dari manusia, Nabi belum pernah melihat. Di antara mereka adalah kata Nabi, ya, adalah wanita-wanita yang kasiatun ariyat, mereka berpakaian namun apa? Telanjang. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Ini termasuk tanda hari apa? Kiamat. Dan tidak diragukan bahwasanya keberadaan wanita-wanita yang seperti ini adalah fitnah. Fitnah tunisa. Dan ini adalah termasuk fitnah tushubuh, asyahawat. Fitnah mada? Syahawat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Insyaallah ta'ala, ya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya pembahasan yang terkait dengan makna istiqamah, ya. Wabillahi taufik. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.